Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Menurut eskatologi Islam, umat muslim saat ini akan berada pada 7 fase peradaban, di mana akhirnya mereka akan dimusnahkan semua pada fase ke-7. Lantas, apa yang terjadi di fase ke-7 pada umat muslim di seluruh dunia? Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi. Sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 1942. Setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirimkan angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Hingga yang tersisa adalah manusia terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar atau keledai. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Dari 3 hadis tersebut dapat disimpulkan, fase ke-7 pada umat Islam mereka akan dimatikan selama mereka masih mempunyai iman sekecil apapun. Masa kembali pada khilafah ala minhaj ala nubuwah adalah masa yang umat Islam rindukan, yakni saat khalifah kembali tegak di muka bumi untuk kedua kalinya. Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara Nabi berdasarkan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman. Rasa aman ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dapat melakukan perjalanan haji dari Hadramaut ke Mekah dengan berjalan kaki pulang pergi tanpa ada yang mengganggu. Lantas, siapa yang memimpin khalifah saat itu? Jelas, kalau kalian ingin khalifah Islam yang sebenarnya adalah di masa ini. Bagaimana dengan khalifah-khalifah yang didengungkan ISIS atau HTI? Jelas, itu hanya sebuah fitnah akhir zaman. Khalifah hanya akan ada ketika Imam Mahdi datang. Allah akan mengeluarkan dari persembunyiannya Al-Mahdi, yaitu dari kalangan kaum keluargaku sejurus sebelum hari kiamat, walaupun kiamat itu hanya tinggal sehari saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut bukan bermaksud bahwa bila Imam Mahdi sudah zahir, maka kiamat akan segera datang. Akan tetapi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita umatnya bahwa dunia ini tidak akan Allah kiamatkan sebelum Al-Mahdi zahir ke dunia ini. Artinya, Imam Mahdi wajib atau pasti Allah zahirkan sebelum seluruh alam raya ini Allah hancurkan. Untuk penjelasan siapa Imam Mahdi itu sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Setelah adanya Imam Mahdi, Nabi Isa pun diturunkan di masa tersebut. Dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 61. Konteks ayat-ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Isa. Pada akhir rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah berfirman, "Wa innahu la'ilmul lisaati." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maknanya adalah turunnya Nabi Isa sebelum terjadinya kiamat kelak merupakan pertanda bahwa terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Makna ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan sejumlah ulama tafsir lainnya yang membaca ayat ini dengan memfathahkan huruf ain dan lam pada lafal la ilmun, sehingga menjadi wa innahu la'allamul lisaati, yang maknanya adalah dan sesungguhnya Isa itu benar-benar merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada-Nya, yaitu Isa, sebelum kematian-Nya. Dan pada hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 158-159. Ayat-ayat dalam Surat An-Nisa ayat 157-159 menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak mampu membunuh Nabi Isa, tidak pula mampu menyalibnya, karena Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit lengkap dengan jasad dan ruhnya. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Isa di mata mereka, dan orang itulah yang mereka salib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Turunnya Nabi Isa pun diperkuat dengan hadis. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada beliau Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menerima pemberian harta." Di masa inilah, umat Islam kembali dalam kejayaan setelah Dajjal berhasil dikalahkan. Sepeninggalnya Imam Mahdi dan Nabi Isa, maka umat Islam dipimpin oleh Al-Qahtani. Sebelum Al-Qahtani itu adalah kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah, yaitu Al-Mahdi. Disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nuaim. Nuaim juga mentahrij dari Qais bin Jabir, dari ayahnya, secara marfu. Al-Qahtani itu setelah Al-Mahdi, dan ia, yaitu Al-Qahtani, tidak berada di bawahnya, yaitu Al-Mahdi. Dari hadis itu, Rasulullah SAW membagi fase masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 fase, yaitu yang pertama Khulafa, yang kedua Umara, yang ketiga Muluk, yang keempat Jababirah, yang kelima kepemimpinan Zuriyah Rasulullah yang menegakkan keadilan, yaitu Al-Mahdi, dan yang keenam adalah Al-Qahtani. Di akhir zaman nanti akan muncul seorang laki-laki dari Qahtan. Orang-orang taat kepada-Nya dan berkumpul kepada-Nya. Hal itu terjadi ketika zaman telah berubah. Karena itulah Imam Bukhari menyebutkan dalam bab Taghayyur Az-Zaman, yaitu perubahan zaman. Imam Ahmad dan Asy-Syaikhani, Al-Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga keluar seorang laki-laki dari Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya." Musnad Ahmad. Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menjelaskan, sabda beliau, "Menggiring manusia dengan tongkatnya adalah kinayah atau kiasan dari ketaatan manusia kepada-Nya dan kesepakatan mereka untuk mentaati-Nya. Bukanlah yang dimaksud di dalam hadis adalah tongkat secara hakiki. Itu hanya sebagai perumpamaan dari ketaatan mereka kepada-Nya dan kekuasaan-Nya kepada mereka. Hanya saja penyebutan kata tersebut terdapat dalil bahwa ia orang yang keras kepada mereka." Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah atau Kiamat Sudah Dekat, Pustaka Ibnu Katsir, sepakat dengan pendapat tersebut. Benar, penggiringan yang dilakukannya terhadap manusia merupakan kiasan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada-Nya. Kata beliau, "Hanya saja yang diisyaratkan oleh Al-Qurtubi berupa sikapnya yang keras kepada mereka bukanlah sikap yang ditujukan kepada semuanya, sebagaimana tampak dari perkataannya. Ia hanyalah keras kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan adalah orang salih yang menghukumi dengan adil." Lanjut beliau, pendapat ini diperkuat dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar dari Nuaim bin Hamad. Beliau meriwayatkan dari jalan yang kuat dari Abdullah bin Amr, bahwa beliau menyebutkan para khalifah. Kemudian dia berkata, dan seorang laki-laki dari Kahtan. Demikian pula yang diriwayatkan dengan sanad yang jayid dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya beliau berkata tentangnya, dan seseorang dari Kahtan, semuanya orang Kahtan adalah orang saleh. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa akan ada seorang raja atau penguasa dari Kahtan, marahlah Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu dia berdiri dan memuji Allah dengan sesuatu yang sesuai dengannya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, telah sampai kepadaku bahwa beberapa orang dari kalian membawakan beberapa riwayat yang tidak ada di dalam kitabullah, tidak pula diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang bodoh di antara kalian. Maka hati-hatilah kalian dari angan-angan yang dapat menyesatkan pelakunya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya urusan kekhalifahan ini akan tetap ada pada keturunan Quraisy. Tidak ada seorang pun yang mencabutnya kecuali Allah akan menelungkupkan mukanya selama mereka keturunan Quraisy menegakkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Muawiyah hanya mengingkarinya karena takut bila seseorang menyangka bahwa kekhalifahan bisa dipegang oleh selain Quraisy. Sementara Muawiyah sendiri tidak mengingkari akan adanya seorang tokoh dari Kahtan. Karena di dalam hadis Muawiyah terdapat ungkapan, selama mereka menegakkan agama. Artinya, jika mereka, yaitu Quraisy, tidak menegakkan agama, maka urusan kekhalifahan tersebut keluar dari tangan mereka. Dan ini pernah terjadi. Manusia akan tetap mentaati seorang Quraisy hingga mereka lemah dalam memegang teguh agama. Sehingga mereka pun lemah, dan pada akhirnya kepemimpinan berpindah kepada yang lainnya. Al-Kahtani ini bukanlah jahjah, karena Al-Kahtani di sini adalah keturunan dari orang merdeka. Karena penisbatannya kepada Kahtan yang merupakan puncak nasab penduduk Yaman dari kalangan Himyar, Kindah, Hamadan, dan yang lainnya. Adapun jahjah termasuk dari keturunan budak belian. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan lenyap siang dan malam sehingga seseorang dari kalangan hamba sahaya yang bernama Jahjah menjadi raja. Musnad Ahmad. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan akan ada 12 khalifah sepeninggalnya nanti. Dan para ulama sudah mencatat ke-12 khalifah itu, yaitu yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang keenam, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketujuh, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ke-10, Syu'aib bin Soleh At-Tamimi. Yang ke-11, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dan yang ke-12, Al-Kahtani. Al-Kahtani di sini bukan Alawiyin, tapi keturunan asli Al-Kahtani atau asli Yaman. Rasulullah SAW bersabda, agama ini akan terus berkuasa hingga naik memerintah kamu sebanyak 12 seorang amir atau khalifah. Dan setiap manusia amat mencintai setiap mereka itu. Kemudian, aku mendengar Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesuatu yang aku tidak seberapa jelas, lalu aku bertanya kepada bapakku, apa yang baginda sebutkan? Jawabnya, mereka semua adalah dari kaum Quraisy. Hadis riwayat Abu Dawud. Diawali dari Al-Mahdi Al-Muntazar, imam yang kita tunggu-tunggu itu adalah pemimpin kebangkitan Islam di akhir zaman. Di tangannya, dunia dan seluruh alam akan makmur, aman, dan damai. Dialah pemimpin yang akan mengembalikan sistem dunia yang karut-marut kepada sistem Islam yang selamat menyelamatkan. Berbahagialah orang yang hidup di zamannya dan berjuang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Semoga video kali ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.